Telah ku temui banyak cinta di hati ini, datang dan pergi selimuti kisahku yang biru mendalam di hati. Ku temui banyak cinta di hati ini, datang dan pergi selimuti kisahku yang biru mendalam di hati. Cintaku menarikku di atas senduku, sendirinya aku tak berkasih mendalami hati, karena cinta aku jadi